بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر السؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو وَعَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ. Bab penyebutan tentang pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Apa Islam itu? Dan tentang iman, apa iman itu? Barakallahu fikum. Nah, sudah pernah kita sebutkan barakallahu fikum bahwa kalimat Islam dan iman adalah kalimat yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau kedua-duanya berkumpul dalam satu nas, maka maknanya berbeda. Islam untuk amalan zahir, iman untuk amalan batin. Tapi kalau disebutkan secara bersendirian, terpisah, maka al-Islam bima'nal iman, wal-iman bima'nal Islam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakar Ja'far ibn Muhammad al-Siryabi qala haddathana Ishaq ibn Rahaway. Ada yang membaca Rahaway, ada yang membaca Rahuya. Nah, biasanya kalau ahli bahasa membacanya Rahaway, ahli hadis membacanya Rahuya. Bisa dibaca Rahaway, bisa dibaca Rahuya. Qala haddathana An-Nadhr ibn Shumail qala haddathana Kahmas ibn al-Hasan qala haddathana Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mur an Abdullah ibn Umara qala حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا. Kata Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn al-Khattab, ayah beliau, bercerita. Dulu, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncullah seseorang. Orang tersebut mengenakan pakaian yang sangat putih, bersih. Dengan rambut yang sangat hitam. Menunjukkan orang ini adalah orang yang mukim. Karena dia menggunakan pakaian yang sangat bersih, rambut yang hitam tertata rapi, barakallahu fikum. Naam. Dia tidak nampak seperti orang yang musafir. Tetapi yang aneh, dikatakan oleh beliau, la ya'rifuhu ahadun minna. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalnya. Nah, itu yang menjadi sebagai sesuatu yang menarik dan pusat perhatian para sahabat. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan sebagai orang yang mukim, tapi tidak ada yang kenal. Kalau dikatakan sebagai orang asing, penampilannya seperti orang yang mukim. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang satu ini benar-benar sangat misterius. Ya. Datang tiba-tiba dengan kondisi seperti itu. Dibilang musafir bukan, dibilang mukim juga bukan. Semua para sahabat tertuju pandangannya dengan orang ini. Siapa orang ini? Nah, barakallahu fikum. Hatta jalasa ilan nabi ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya orang tersebut duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Barakallahu fikum. Nah, ini juga yang membuat para sahabat semakin bertanya-tanya. Siapa orang ini? Nah, tidak dikenal, tapi seolah-olah dia sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Dari sini diambil beberapa adab dalam majelis ilmu. Yang pertama, barakallahu fikum, adab dalam masuk majelis ilmu adalah menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, wangi. Barakallahu fikum. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau hendak, barakallahu fikum, membuka majelis tahdis, maka pakaian beliau buhur terlebih dahulu. Jadi diasapi dengan gaharu, barakallahu fikum, nah, sehingga sangat harum. Ya. Nah, sehingga bagi para thalabah, barakallahu fikum, jangan sampai ada yang masuk ke dalam majelis ilm dalam kondisi bau keringat. Apalagi bajunya sudah 3 hari, 4 hari enggak diganti. Barakallahu fikum. Nah, ya, kasihan teman-teman antum dan para malaikat-malaikat yang juga ikut hadir di dalam majelis ini. Fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza banu Adam. Karena para malaikat juga merasa terganggu dengan aroma yang tidak sedap, sebagaimana anak Adam juga terganggu dengan aroma yang tidak sedap tersebut. Barakallahu. Ya, jadi yang malas-malas, barakallahu fikum, malas mandi, malas mencuci baju, malas mengganti baju, barakallahu fikum. Ah, itu ditegur lewat hadis ini. Nah, ya. Apalagi kalau habis olahraga sore, biasanya barakallahu fikum, na'am, ada yang ya, mandinya mepet-mepet atau bahkan enggak sempat mandi, barakallahu fikum. Ya. Asal aja itu ditimpa bajunya, barakallahu fikum, dengan minyak wangi, na'am, campur dengan minyak keringat. Nah, sehingga menyatulah itu bau keringat dengan minyak wangi, barakallahu fikum. Nah, itu tidak termasuk adab memuliakan majelis ilm, barakallahu fikum. Kemudian juga menata rambut, ya, itu juga penting, khususnya bagi yang memelihara rambut atau memanjangkan rambutnya. Hendaknya rambutnya dipelihara, disampo, barakallahu fikum, ya, disisiri. Naam. Jadi kalau ada kecoak dan kutu jangan dipelihara. Ya. Naam, barakallahu fikum. Baik. Min babil aula, para akhwat. Naam. Itu sering banyak kendala. Kalau enggak kutu, ya, barakallahu fikum, ketombe atau yang semisal dengannya. Untuk akhwat lebih ditekankan lagi untuk merawat rambutnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara faedah yang lain, faedah adab dalam majelis ilm adalah ad-dunu ilal muallim, mendekat dengan sang muallim. Ia berusaha untuk mengambil jarak yang paling dekat dengan gurunya. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Jibril mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan malah berebut cari tempat yang paling belakang, ya. Tapi berlomba-lomba mencari mencari tempat yang paling depan, barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan ihtimam, semangat seorang talib untuk menuntut ilmu atau mengambil ilmu dari gurunya. Yang suka duduk belakang-belakang, nah, itu alamat. Nah, yang pertama, alamat dia pengen ngobrol di belakang. Yang kedua, alamat dia enggak peduli dengan pelajarannya. Nah, dia tidak punya ihtimam, tidak punya semangat untuk istifadah, mengambil faedah dari gurunya. Barakallahu fikum. Ya, yang ketiga itu biasanya dia pengen tidur di belakang. Ya, barakallahu fikum. Biar enggak terpantau oleh ustadznya, pilih tempat duduk yang paling belakang atau di balik tiang atau di pojok-pojok, atau pilih temannya yang paling besar badannya, dia di belakangnya. Nah. Iya. Nah, itu. Ya. Barakallahu fikum yang nakal-nakal itu. Nah. Insya Allah di sini enggak ada yang seperti itu ya. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan selanjutnya kata Imam Al-Ajurri, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Thumma qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wamal Islam? Laki-laki tadi berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Qala, maka Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi mengatakan Islam adalah engkau bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau menunaikan atau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bila engkau mampu menempuh jalan padanya. Qala, sadaqta. Maka laki-laki tersebut mengatakan, sungguh benar engkau. Fa'ajibna. Maka kami bertambah heran. Nah. Ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Nah, para sahabat semakin bertambah menjadi-jadi, barakallahu fikum, keheranan mereka, kebingungan mereka tentang siapakah gerangan laki-laki tersebut. Qala fa akhbirni anil iman. Maka laki-laki tadi bertanya kembali, kabarkan kepada aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruknya. Qala, sadaqta. Maka laki-laki itu menjawab lagi, ya, kamu juga benar. Atau kamu telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Dia bertanya kembali, habarkan kepada aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Nabi mengatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Barakallahu fikum. Diambil faedah dari hadis ini bahwa maratibuddin salasah. tingkatan dalam agama ini ada tiga. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Barakallahu fikum. Naam. Wa fihi raddun ala i'tiqadi sufiyah fi maratibi ad-din, dan di dalamnya ada bantahan bagi kelompok sufiyah di mana kalau versi sufi tingkatan dalam keagamaan itu adalah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, itu kalau dalam versinya sufi. Ya, mereka membagi tingkatan dalam agama itu adalah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Barakallahu fikum. Nah. Itu tidak dibenarkan. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, maka sudah tidak lagi terkena beban, kewajiban. Tidak lagi ya terkena dosa dalam hal-hal yang haram. Barakallahu fikum. Sehingga tokoh-tokoh mereka barakallahu fikum tidak lagi mengerjakan sholat, iya, lima waktu, tidak lagi berpuasa di bulan Ramadan, bahkan mereka menghalalkan khamr. Ya, bahkan yang namanya zina, barakallahu fikum. Dengan mengatakan mereka adalah orang yang telah sampai pada tingkatan hakikat atau ma'rifat. Iya, jadi apa yang kalian lihat dengan mata itu beda hakikatnya. Nah. Iya. Kalian melihat mereka seolah-olah minum khamr. Tapi bagi seorang tokoh yang sudah menganggap dirinya sampai pada tingkatan ma'rifat, itu bukan khamr, ya, tapi itu legen. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Cukup banyak dinukilkan dalam kitab-kitab barakallahu fikum sufi, ya, cerita-cerita khurafat-khurafat barakallahu fikum yang muncul dari tokoh-tokoh yang menganggap dirinya sudah sampai pada tingkatan ma'rifat atau hakikat. Nah, yang ada di dalam Islam, yang diakui di dalam Islam, maratib ad-din adalah Islam, Iman, dan Ihsan. Barakallahu fikum. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Maka laki-laki tadi bertanya kembali, tolong beritakan kepada aku tentang sa'ah. Hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi mengatakan, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Ya. Nabi yang ditanya tidak tahu, begitu juga yang bertanya. Karena hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Sehingga jangan percaya dengan adanya ramalan-ramalan. Barakallahu fikum manusia. Iya. Nah, sudah beberapa kali diramalkan kiamat, kiamat, kiamat. Barakallahu fikum, naam. Tapi itu semua terbukti akan kebohongannya. Naam. Dulu sempat diramalkan barakallahu fikum pada tahun 99. Iya, naam. Sempat diramalkan akan terjadi yang namanya kiamat. Barakallahu fikum. Tapi ternyata hoak, ya, bohong. Barakallahu fikum. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang umur dunia dan semuanya maudhu, palsu. Barakallahu fikum. Naam, hadis-hadis yang menyebutkan tentang umur dunia hadisnya palsu. Barakallahu fikum. Lemah. Jadi hari kiamat itu misteri. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengetahui kapan pastinya terjadi hari kiamat itu. Qala Umar, falabistu maliyan Umar berkata, setelah itu aku pun tinggal beberapa waktu lamanya setelah peristiwa itu. Para sahabat masih memendam rasa penasaran, siapa orang ini? Barakallahu fikum. Naam. Nabi tidak langsung memberitahu. Summa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Umar, hal tadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya itu? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar mengatakan, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Maka Nabi mengatakan, laki-laki itu adalah Jibril yang mendatangi kalian, mengajarkan kalian perkara agama kalian. Nah, al-hadis. Barakallahu fikum. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, barakallahu fikum, al-iman bil malaikah. Mengimani akan keberadaan malaikat. Iya. Malaikat itu nyata. Malaikat itu ada. Barakallahu fikum. Nah. Dan dia diciptakan oleh Allah dari cahaya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kecuali dalam penjelmaan. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, annal malaika tatasawwar. Bahwasanya para malaikat itu bisa menjelma. Barakallahu fikum. Nah. dalam wujud manusia. Malaikat Jibril biasa menjelma dalam wujud salah seorang sahabi, Dihya al-Kalbi. Barakallahu fikum. Naam. Begitu juga ketika mereka bertamu ya ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga menjelma menjadi manusia. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah nam fihi bayan at-tafawud bainal Islam wal iman wal ihsan. Fihi bayan at-tafawuti bainal Islam wal iman wal ihsan. Di dalamnya ada penjelasan tentang adanya perbedaan antara Islam, iman dan ihsan. Kemudian fihi bayan uluwi darajati al-ihsan. Fihi bayan al-uluwi darajatil ihsan. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang tingginya derajat ihsan. Faedah berikutnya, anna ilma sa'ah mimma istaksarallahu bi'ilmihi. Anna ilma sa'ah mimma istaksarallahu bi'ilmihi. Bahwa ilmu tentang hari kiamat itu termasuk yang Allah rahasiakan ilmunya. Wa fihi adab, dan di dalamnya terdapat adab. Liman su'ila wa la ya'lam. Bagi orang yang ditanya dan dia tidak tahu, dengan ucapan Allahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yaitu memulai suatu perkara dari yang paling penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi Islam juga sudah mengajarkan kepada kita terkait dengan skala prioritas. Naam. Barakallahu fikum. Yang paling penting itu yang didahulukan. Barakallahu fikum. Dan prinsip ini sangat penting untuk diamalkan bagi para penuntut ilmu. Karena kalau tidak mengamalkan prinsip ini, maka mereka akan, barakallahu fikum, ya, merugi. Penuntut ilmu yang tidak mengerti mana yang lebih penting, dari kegiatan, dari barakallahu fikum, iya, amalan, maka dia akan merugi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Main futsal sama mandi, penting mana? Hah? Main futsal sama mandi penting mana? Iya, waktu sudah habis. Barakallahu fikum. Iya, sudah sore. Nah, tapi masih semangat main futsalnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi kamar mandi, ya, padat. Nah, barakallahu fikum. Seorang penuntut ilmu yang memahami prinsip ini, dia harus mendahulukan yang lebih penting, kemudian yang terpenting setelahnya. Iya, barakallahu fikum. Nah, selesai main futsalnya, tinggalkan. Ya, mandi, barakallahu fikum. Siap-siap untuk mengikuti Dars Am. Iya, nah, itu sekedar contoh saja. Masih banyak yang belum pandai dalam hal ini. Ya, karena terbawa nafsu, barakallahu fikum, dengan olahraganya, atau dengan barakallahu fikum kadang ngobrolnya. Ya, sehingga tidak tahu mana yang lebih penting untuk dia dahulukan. Nah, sehingga seorang penuntut ilmu itu sangat-sangat harus memegang kuat prinsip yang satu ini. Ya, dia harus lebih mendahulukan yang terpenting, kemudian yang terpenting setelahnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naqasi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.